Konsultasi Syariah. Makna menjual ayat Allah. Pertanyaan, bolehkah kita berdakwah sambil bermuamalah? Tempat untuk muamalah seperti fanpage Facebook dijadikan untuk memberikan ilmu agama dan dunia. Apakah itu termasuk hadis menjual ayat-ayat Allah? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ada beberapa peringatan mengenai menjual ayat Allah dalam Al-Quran. Di antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada akulah kamu harus bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 41. Allah juga berfirman yang artinya, karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 44. Sasaran utama ayat. Sasaran utama ketika ayat ini diturunkan adalah sebagai peringatan untuk para pembesar Yahudi, seperti Huyai bin Akhtab, Ka'ab bin Al-Ashraf, atau pemuka Yahudi lainnya. Sebelum Islam datang, para pemuka Yahudi mendapatkan upeti dan uang sogokan dari masyarakat. Setiap kali mereka mengeluarkan fatwa atau membacakan Taurat atau melakukan ritual Yahudi, mereka diberi bayaran oleh masyarakat. Banyak masyarakat sekitar Madinah, baik Yahudi maupun orang musyrik, yang menjadi korban mereka. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muslimin tiba di Madinah, mereka khawatir jika nanti sampai banyak masyarakat Madinah, terutama yang Yahudi, masuk Islam, maka mereka tidak lagi mendapatkan uang upeti, sogok, atau minimal pemasukan mereka akan berkurang. Karena alasan ini, mereka berusaha menghalangi masyarakat Madinah, terutama masyarakat Yahudi, agar tidak mengikuti dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Padahal mereka tahu dengan yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir seperti yang disebutkan dalam Taurat. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, maknanya, janganlah kalian mengambil dunia dengan sengaja menyembunyikan penjelasan, informasi, dan tidak menyebarkan ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat serta membuat samar kebenaran. Agar kalian bisa mempertahankan posisi kepemimpinan kalian di dunia yang murah, rendah, dan sebentar lagi akan binasa. Tafsir Ibnu Katsir. Dan makna samanan qalila atau harga yang rendah adalah dunia seisinya. Harun bin Zaid menceritakan, Hasan al-Basri pernah ditanya tentang firman Allah samanan qalila, harga yang rendah. Kata beliau, harga yang rendah adalah dunia seisinya. Tafsir Ibnu Katsir. Cakupan tafsir. Cakupan tafsir ayat ini tidak berbeda dengan latar belakang Allah menurunkan ayat di atas. Siapa saja yang sengaja menyembunyikan kebenaran dengan harapan agar bisa mendapatkan dunia atau mempertahankan penghasilan, termasuk di antara bentuk menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Di masyarakat kita, terkadang ada sebagian tokoh yang dia bertugas sebagai pemuka adat dan tradisi. Untuk sekali memimpin ritual, dia akan dibayar oleh penyelenggara. Tentu saja, banyak yang melanggar syariat. Ketika dakwah kebenaran telah sampai kepadanya, dia paham bahwa yang dia lakukan melanggar syariat dan dia merasa berat untuk mengikuti dakwah itu. Bahkan terkadang dia menghalangi dakwah kebenaran itu dengan maksud agar masyarakat tetap mempertahankan tradisi menyimpang itu. Karena itu, berdakwah sambil jual beli tidak termasuk menjual ayat-ayat Allah. Demikian, Allahu a'lam.